Yang ingin saya tanyakan Pak Mario, gimana caranya agar mendidik anak saya dikatakan berhasil? Apakah dengan kekerasan atau kelembutan agar nanti anak dalam masa depan menjadi kebanggaan? Super. Ya, makasih ya Pak Mario. Super sekali. Kalau Anda ingin punya anak yang membanggakan, apakah Anda membayar biaya untuk memiliki anak yang membanggakan? Biayanya adalah bangga kepada anak kita. Jangan pernah katakan, kok gak tahu-tahu sih? Kan berkali-kali dibilang, jangan pernah, dia tidak tahu, bapaknya tidak tahu juga. Iya, banggalah kepada anak kita, melihat mereka bukan sebagai anak kecil yang belum mengerti, tetapi mereka akan jadi orang dewasa yang lebih hebat dari orang tuanya. Bangga, kalau ayahnya bangga kepada anaknya, mana anakku yang cantik, dia akan berlaku cantik. Kalau dia melakukan sesuatu yang malas, loh, katanya mau jadi orang besar, kok malas?